Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kajian kita di siang hari ini adalah kajian terakhir yang sifatnya lebih khusus untuk teman-teman ahli sunnah. Tersisa waktu maksimal 1 jam atau 50 menit, di mana tadi ba'da salatis subuh, setelah salat subuh, kita membahas salah satu dari rangkaian problematika dakwah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, yang kita semua terpanggil untuk memikirkannya dan berupaya melakukan pembenahan-pembenahan. Pada kajian tadi subuh, kita membahas tentang keluhan dakwah terkait kurangnya atau tidak terwujudnya beberapa akhlak mulia yang harus menghiasi seorang ahli sunnah. Walaupun masing-masing atau tidak semua kita posisinya sebagai pengajar, tidak semua kita posisinya sebagai ustaz atau da'i atau pengurus, namun masing-masing kita, sosok kita mewakili dakwah salafiyah, baik dari kalangan rijal maupun dari kalangan nisa, para aba dan para ummahat, semuanya mewakili sosok dakwah. Tidak jarang dakwah ini menjadi korban, tercemar nama baiknya, muncul konotasi-konotasi negatif terhadap dakwah salafi, diakibatkan oleh tindakan-tindakan pribadi, baik dalam berhubungan dengan sanak saudaranya atau orang tuanya atau teman kerjanya atau rumah tangganya, tetangga dan yang lainnya. Masih didapat di sana sini teman-teman yang belum merasa bahwa dirinya sebenarnya telah mewakili dakwah, tanpa dia harus mengucapkan bahwa saya dan ucapan saya, tindak tanduk saya mewakili dakwah. Tidak pernah dia mengucapkan begitu, tapi secara otomatis demikian terbentuk. Sehingga sebagian awam atau umat ini ada yang mengata dan menyangka demikian akhlak seorang yang namanya salafi. Apa demikian pula diajarkan oleh para ustaz mereka? Demikiankah akhlak wanita-wanita bercadar? Ini muncul ucapan-ucapan seperti ini, yang sebenarnya dakwah salafiyah bersih dari itu semua. Dalam kajian-kajian ahli sunnah pun bersih dari berbagai tuduhan tersebut. Namun tindakan, sikap dan ucapan oknum tertentu menjadikan dakwah ini tercoreng. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dalam ayatnya, dan perintah ini pun akhirnya berlaku untuk kita semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah engkau menuju jalan agama Allah dengan penuh hikmah, dan disertai nasihat-nasihat yang mengena, yang menyentuh, yang diistilahkan dengan al-maw'idhah. Nasihat-nasihat yang menyentuh. Hikmah dalam memilih kata. Hikmah dalam memilih waktu yang tepat, timing yang tepat. Hikmah dalam memposisikan diri dengan siapa dia berbicara. Dengan orang tua atau orang yang lebih tua. Orang yang berposisi dan yang lainnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam praktek kesehariannya di dalam menjabarkan Al-Quran tidak kurang-kurangnya membimbing. Ketika mengutus para da'inya atau menyikapi beberapa kejadian yang terjadi di tengah-tengah sahabat radhiyallahu anhum sebagai pelajaran buat kita. Kalau di suatu hari sahabat Mu'adz bin Jabal ditegur oleh Nabi alaihi salat wassalam. Sahabat Mu'adz, siapa yang tidak kenal keutamaannya, keilmuannya, perjuangannya? Mu'adz bin Jabal yang pernah dibonceng oleh Nabi, mengendarai seekor keledai dan diberi bimbingan-bimbingan. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa itu hak-hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya, dan apa itu hak para hamba yang mereka berhak mendapatkannya dari Allah? Mu'ad menjawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang lebih tahu, wahai Nabi. Itu dalam keadaan Mu'ad dibonceng oleh Rasul. Sebagai murid, sebagai sahabat, siapa yang tidak kenal keutamaan Mu'adz? Tidak cukup waktu berbicara tentang keutamaannya. Tapi suatu hari terjadi peristiwa yang di luar dugaan Mu'adz bin Jabal. Mengimami sholat dalam keadaan panjang qiraahnya, panjang bacaannya. Sampai Rasulullah SAW atau salah seorang dari jamaah sholat itu keluar meninggalkan sholat berjamaah dan sholat sendiri. Ketika berita ini sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan menjadi sebab fitnah atau pemfitnah wahai Mu'adz? Subhanallah. Akibat perbuatanmu itu. Masalah sholat. Yang memang disunnahkan juga untuk panjang qiraahnya dalam beberapa bentuk sholat. Tapi dalam kondisi tertentu. Terpaksa tidak bisa dipanjangkan seperti itu. Rasulullah mengajarkan bagaimana seorang da'i, seorang pengajar, seorang pembina suatu kaum melihat kondisi dan keadaan. Kata-kata yang cukup keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan lain juga terjadi dalam salat subuh. Seorang sahabat menyatakan, "Inni ya Rasulullah la ta'akhkharu an salati subhi mimma yatulu bina fulan." Wahai Nabi, sengaja aku datang ke masjid terlambat, sengaja, dikarenakan imam kita si fulan ini kalau membaca terlalu panjang. Subhanallah. Kemudian kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiba mithla ghadabihi yawma idzin." Aku belum pernah melihat Rasulullah marah sebesar kemarahannya pada hari itu. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Yang tadi subuh sempat kita sebutkan, kita dengarkan bersama. "Inna minkum munaffirin." Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang membuat lari manusia. "Idza shalla ahadukum bin-nas falyukhaffif fa inna min wara'ihi ad-dha'ifa wal mariida wa dhal hajah." Barang siapa yang salat di antara kalian mengimami suatu masyarakat, hendaknya diringankan, karena di antara jamaah itu ada orang-orang yang sudah lemah, sepuh. Ada orang-orang yang sakit, enggak bisa bertahan lama. Dan ada orang-orang yang punya hajat. Nah, dengan nada keras Rasulullah memberi peringatan. Padahal itu masalah sholat. Diminta seorang imam, seorang pembimbing atau pembina itu melihat keadaan. Lihat. Kenapa? Itu yang Rasulullah sebutkan. Agar tidak menjadi salah seorang di antara kita munafir, menyebabkan orang lari dan meninggalkan kebenaran dan al-haq ini. Begitu juga dalam urusan-urusan muamalah. Kalau antum berdagang dengan siapapun, dengan teman atau dengan saudara yang ada hubungan kefamilian, bisnis bareng-bareng atau dengan yang lainnya, atau pinjam-meminjam, hutang-piutang, tunaikan hak saudara Anda tepat pada waktunya, sesuai dengan porsinya. Demikian seorang mukmin, berbeda dengan ciri munafik yang antara lain, "Idza tumina khana." Jika diberi amanat, dipercayai suatu tugas, suatu amanat, dia berkhianat. Itu ciri munafik. Seorang mukmin tidak demikian. Berapa banyak kita mendapatkan laporan di beberapa tempat, teman-teman ribut, berselisih gara-gara perdagangan, atau bermasalah dengan keluarganya. Datang keluarganya yang awam menemui kita, asatidzah. "Si fulan itu ustaz yang sering hadir di taklim antum." Waduh, malu kita. "Dia berjanji membangun rumah saya dengan nilai segini, ternyata begini dan begitu, ternyata begini begitu, ternyata ini bukti-buktinya ustaz, ini nota-notanya." Ya Allah, malunya kita, malu. Ini teman tadi, dia merasa ini sikap pribadi, dosa dia dengan Allah, urusan dia dengan orang tadi yang dia khianati. Dia tidak merasa, walaupun padahal teman itu tadi paling malas taklimnya. Sudah paling malas taklimnya, berbuat, bersikap yang merugikan dakwah. Jangan, tolong dakwah ini dikasihani. Kasihani. Dengan antum berbuat jujur dan menunaikan amanah dengan akhlak yang mulia, di samping antum mendapatkan fadilah yang tadi pagi kita sebutkan beberapa hadisnya tentang keutamaan akhlak yang mulia, siapa yang bisa menyebutkan di antara antum hadis sahabat siapa? Angkat tangan yang tahu. Kalau enggak ada, ana tunjuk. Hah? Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Ingat tapi enggak berani angkat tangan. Iya. Yeah. Ditunjuk aja ya. Ada yang berani menyelamatkan teman-temannya? Siapa sang penyelamat ini? Nah, fadal. Abu Umam al-Bahili. Masya Allah, jazakallah khair. Ingat hadisnya? Ya, Bapak. Nah. Ya, ini yang dikhawatirkan. Ustaz akan berlanjut pertanyaannya. Pertanyaan pertama jebakan. Nah. Silakan didengarkan rekamannya kembali. Fadilah orang yang berakhlak mulia akan dia raih. Yang kedua, dia tidak mengganggu dakwah. Di antara kendala dakwah secara nasional munculnya peristiwa-peristiwa seperti ini. Seorang ibu menangis, mengeluhkan tentang putrinya, seorang ummahat bercadar. Akhlaknya terhadap ibu sendiri tidak sepantasnya. Membentak ibu, membelalakkan matanya, berbicara dengan keras. Padahal dalam taklim-taklim kita sering dibahas tentang wajibnya berbakti kepada orang tua dan haram durhaka, baik menentangnya atau membentaknya atau bermuka masam kepada orang tua. Sudah berulang kali para ustadz mengingatkan, tapi muncul saja. Ya mungkin ummah tadi merasa itu sikap pribadi di dalam rumah dia, enggak ada orang tahu, tapi subhanallah Allah tidak ridha. Allah marah dengan perbuatan itu. Saudari menyakiti hati ibu. Kedua, saudari dengan itu menciptakan image negatif terhadap dakwah sunnah. Sudah kita ini orang berjenggot, bercelana cingkrang, bercadar, sering tertuduh sebagai teroris, radikalis. Ya. Kondisi ini diperparah dengan keadaan oknum-oknum seperti itu. Maka tolong kasihani dakwah, wahai saudaraku. Kita masih panjang, perjuangan ini masih panjang. Ketika kita hidup bertetangga, baik di lingkungan ma'had, apalagi di masyarakat, tunaikan hak-hak sesama muslim. Hak-hak sesama muslim itu banyak sekali, antara lain disimpulkan dalam sebuah hadis, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dari saudara muslim lainnya yang wajib ditunaikan ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah? Ditanya Nabi, apa itu yang 6 tersebut hak muslim dari saudaranya ya Rasul? Disebutkan, idza laqitahu fasallim alaihi. Idza da'aka fa'ajib. Idza istansahaka fansah lah. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza mata fattabi'hu. Huququl muslim. Jika Anda berjumpa dengannya, ucapkan salam. Assalamualaikum. Enggak hanya kepada teman-teman yang berjenggot atau pakai jubah kita mengucapkan salam, tidak. Saudara-saudara kita muslim, walaupun mereka belum sempat mengamalkan beberapa hukum syariat, tapi mereka muslim dalam bingkai Islam. Berarti masuk dalam hadis tadi. Hak muslim terhadap muslim lainnya. Barang siapa yang tidak mengaku ini, berarti dia menentang hadis. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Yang ummahat, ibu-ibu juga, ketemu istri-istri masyarakat. Ketemu siapa, masuk toko, ada pelayannya yang wanita. Assalamualaikum Mbak, Assalamualaikum Bu. Ya. Hidupkan salam. La tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Qala afshus salama bainakum. Sungguh kalian tidak bisa masuk jannah, tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman, dan sungguh kalian tidak bisa beriman dengan hakiki, dengan sempurna, sampai kalian saling mencinta dari hati murni. Maukah, kata Nabi, aku tunjukkan sebuah perbuatan, sebuah amalan, kalau kalian terapkan, pasti kalian akan saling mencinta. Yaitu, kata Nabi, tebarkan salam. Bukan sekedar mengucapkan, tebarkan salam. Mengucapkan salam dengan cara ucapan yang terbaik. Boleh disertai dengan kebiasaan atau adat daerah masing-masing. Assalamualaikum, permisi Pak, di sebagian daerah. Assalamualaikum, kulon wun Pak, di sebagian daerah lagi. Silakan ditambah. Assalamualaikum, ngapora Pak, kata orang Madura. Assalamualaikum, sampurasun. Apalagi kalau orang Samarinda, biar Nusantara. Hah? Apa orang Samarinda bilang? Permisi itu apa? Hah? Permisi? Yang menjawab hanya orang Samarinda. Siapa orang Samarinda? Apa? Numpang lalu. Iya. Numpang lalu. Begitu? Apa? Empat. Umpat lalu. Ya. Assalamualaikum, umpat lalu Pak, gitu. Ya, nggak apa-apa, adat, adat kita seperti itu. Tapi dulu kan apa? Salam. Karena itu adalah ucapan umat Islam yang Allah turunkan, ucapan salam itu. Jadi seluruh adat harus tunduk kepada Islam. Dulu orang Arab punya adat sendiri. Kalau ketemu, hayyakallah, ahlan wa sahlan, tanpa ucapan salam. Turunlah Islam, datanglah Islam, datanglah Nabi, mengajarkan, assalamualaikum, baru setelah itu menyatakan, hayyakallah, ahlan wa sahlan, silakan. Sama kita juga. Jadi Islam itu, sunnah itu, menghormati adat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Silakan. Nah, itulah untuk melakukan di gang antum tinggal, di kampung antum tinggal. Kalau ada yang sakit, kata Nabi, jenguk. Hanya seorang muslim, antum punya tetangga, sakit, jenguk. Haknya dia. Hak itu artinya harus kita tunaikan. Itu maknanya hak. Sudah dilakukan atau belum? Kalau sudah, syukuri dan ikhlaskan karena Allah. Kalau belum, jangan putus asa. Cepat istighfar dan lakukan. Tetangga sakit, dijenguk, didoakan. Kalau antum punya sedikit rezeki, bawakan oleh-oleh. Entah itu madu, entah itu haba sauda, atau apa yang lainnya. Anu Pak, sakit ya? Sudah ke dokter belum? Belum. Boleh saya antar ke dokter? Hak seorang muslim. Antum punya kemampuan, misalkan, antarkan dia ke dokter. Antum punya mobil, manfaatkan untuk takwa. Antum punya mobil, manfaatkan untuk amal soleh. Boleh saya antar Pak? Mari saya antar Pak. Dokter siapa yang Bapak mau? Begitu muslim dengan muslim. Kalau perbuatan seperti ini diizinkan oleh syariat kepada orang kafir sekalipun, tetangga kita yang kafir sekalipun, boleh, Allah tidak melarang untuk kita mengantarkan dia ke rumah sakit. Ya, anak dia sakit, kita beri obat. Boleh. Apalagi sesama muslim. Ini suatu hal yang penting. Karena dakwah ini besar. Komponennya itu banyak. Komponennya itu bukan hanya daurah, taklim, buletin, majalah. Enggak. Itu salah satu komponen. Tapi di antara komponennya adalah akhlak. Dengan tetangga, tahu hak-haknya. Ya. Barakallahu fikum. Aisyah diajari oleh Nabi. Ya. Istri-istrinya diajari oleh Rasul. Jika kalian memasak, lebihkan kuahnya. Dan berikan kepada tetangga. Ini bimbingan. Saya berharap teman-teman memahami ini. Kita dituduh oleh banyak pihak, salafi itu eksklusif. Ya. Eksklusif. Kita katakan, la, salafi tidak eksklusif. Wah itu, mas yang di kampung situ, itu oknum. Salafi tidak mengajarkan seperti itu. Oknum, silakan celah oknum itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau antum sudah menebarkan salam, tetangga ada yang sakit, antum jenguk. Bahkan tidak cukup itu, antum berikan bantuan-bantuan jika mampu. Nah, ada yang meninggal dunia, antum bantu uruskan jenazahnya. Misalkan memberi kain, hadiah kain kafan, atau minyak wangi yang akan ditaburkan di kain kafannya, atau menyiapkan kayu-kayu yang akan dipasang di dalam kubur, sesuai dengan kebiasaan daerah masing-masing tentang teknis penguburannya. Ya. Dan yang lainnya. Itu antum tidak eksklusif. Ya memang kalau diundang acara, misalkan lomba menari, ya, antum gak hadir. Maaf pak, saya gak bisa hadir. Nah, lu kenapa? Ya keyakinan saya lu pak, maaf. Keyakinan saya, cara seperti itu tidak dibenarkan oleh agama kita. Sampaikan dengan baik. Jika mampu, kalau enggak, antum sampaikan, ya maaf saya belum bisa hadir. Oh ini kita diundang acara tahlilan. Ya minta maaf pak, keyakinan saya. Boleh antum menyebutkan sekadar menegakkan hujah saja. Maaf pak, itu keyakinan saya yang seperti itu. Maaf lho pak ya, keyakinan saya ini. Nah, bahwa itu bukan bagian dari sunnah yang terbimbing oleh Nabi kita. Loh, kok kamu enggak mau? Loh, maaf pak, sekedar keyakinan saya. Wah, ini eksklusif. Maaf pak, pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan. Maaf. Bahwa negara menjamin warga negaranya untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing dan beramal sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, berarti Bapak tidak mengerti undang-undang dasar. Punya KTP? Ya. Gitu. Ya. Barakallahu fikum. Tidak eksklusif kalau seperti itu. Keyakinan masing-masing. Sebagaimana kita ada acara daurah atau taklim, ya kita enggak mengatakan masyarakat yang enggak hadir kalian eksklusif. Kan begitu? Tapi sekarang saya katakan kepada antum, sabarlah antum dalam bermuamalah dengan masyarakat. Ini punya pengaruh yang penting. Begitu juga akhlak di dalam internal salafiyin. Jadilah kita orang-orang yang bersifat mulia. Antara lain, sifat mulia itu adalah ar-rifqu. Kelembutan dalam bergaul, dalam bersikap, dalam berkata. Hindarkan kata-kata yang kasar. Hindarkan. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna asy-syaitana yanzaghu bainahum. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku agar mereka itu berucap dengan kata-kata yang terbaik, bukan sekedar baik. Ada baik, ada kata-kata yang lebih baik. Pilih yang lebih baik. Tugas kita. Kenapa? Kata Allah, inna syaitan yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu berupaya menanamkan bibit-bibit permusuhan di antara kalian. Melalui kata-kata. Pilih kata-kata, hati-hati. Itu bagian daripada ibadah. Ini akhlak yang pertama. Wah, kamu ini memang bodoh. Kamu ini memang sok misalnya. Ada lagi, kamu ini memang ambisi. Jangan. Jangan pakai kata-kata seperti itu. Hindarkan kata-kata seperti itu. Karena itu akan menanamkan bibit permusuhan. Nanti benci ke kamu. Nanti tersinggung. Nah, yang kedua, sifat seorang mukmin adalah al-kadhimin al-ghaidha. Orang-orang yang berupaya dengan serius meredam amarah. Ya kalau gak ada sebab, gak ketahuan kan dia pemarah atau tidak. Tapi masalah ini konteksnya, kalau ada perkara yang potensi memancing emosi. Di saat itu seorang mukmin di antara sifatnya adalah meredam amarah. Diredam amarah itu. Ditekan sama dia. Ngomongnya gak enak. Sikapnya enggak enak. Tahan sama dia. Jangan-jangan. Jangan. Ditahan. Ya berarti butuh upaya. Butuh kesungguhan. Untuk meredam amarah ini tadi. Nah. Biasanya amarah itu akan muncul atau terprovokasi untuk dia emosi. Itu saat berinteraksi. Interaksi perdagangan, pinjam-meminjam, interaksi ta'awun dalam sebuah amalan, entah itu dakwah, daurah, atau pendidikan, ya, dan yang lainnya. Nah, ada temannya yang salah bicara. Ada temannya yang salah bicara. Memancing emosinya. Di saat itu dia dituntut. Beramal dengan kadzmul ghaiz. Meredam amarah. Di saat itu. Oh, kalau semuanya teman-temannya baik, lucu-lucu, ya gak ada yang marah. Iya kan? Tapi ini ada teman, beberapa temannya yang kalau ngomong itu celometan. Kalau ngomong itu asal bicara. Ya. Di rapat misalkan. Afan-afan ya. Itu idenya antum itu enggak pas itu. Bukan dengan afwan sebatas yang saya pahami. Tadi yang antum sampaikan. Jazakallah khair ya akhi. Itu kan sopan. Ya pantas enggak marah. Iya kan? Tapi di saat. Ya, ada potensi yang memancing emosi. Dia meredam amarahnya. Ini sifat mukmin. Di waktu yang sama Allah katakan. Wal'afina anin nas. Dan mudah memaafkan. Ya namanya memaafkan berarti orang lain bersalah. Memaafkan itu lebih mulia dan lebih tinggi kondisinya dibanding meminta maaf. Meminta maaf terpuji. Dia salah, sadar, saya telah menyakiti dia, mengurangi haknya. Dia datang dengan baik-baik, meminta maaf. Kalau itu ada haknya, hak saudaranya yang dikurangi, dia mengatakan saya akan kembalikan hak antum dan saya minta maaf pada antum. Ini terpuji, mulia, tapi lebih mulia dari itu lagi, yang mudah memaafkan. Biasanya orang yang mudah memaafkan, itu secara otomatis akan mudah meminta maaf. Akan mudah meminta maaf. Allah mengatakan wal afina 'anil nas. Sehingga kalau ada problem itu enggak berlarut-larut. Sebulan enggak selesai-selesai tersinggungnya. Sebulan terganggu hatinya. Hati kita di dalam tubuh ini ada 2 apa 3? Hah? Ada berapa? 2. 1, masa cuma 1? Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Ma ja'alallahu li rajulain min qalbaini fi jawfihi." Allah tidak menjadikan adanya 2 kalbu, 2 hati di rongga tubuh seorang manusia. Hanya 1 hati itu. 1 ini untuk tempat iman dan tempat takwa. Tempatnya khusyuk, Jangan terganggu, jangan diisi oleh emosi, dendam, hasad, riya. Waduh, enggak cukup penuh hatinya. Enggak ada waktu kita untuk berlama-lama marah, berlama-lama tersinggung, ya. Sakit hati, sebulan enggak selesai apalagi setahun. Ya. Gara-gara anak-anak orang tuanya berselisih, sering terjadi. Gara-gara istri juga demikian. Atau kadang-kadang suami berselisih gara-gara istri, atau istri terus konflik dengan temannya gara-gara suami tidak bisa membina. Nah, istri ini, para ummahat, mereka mendengar nasihat ini? Dengar ya. Naam. Ittaqinallah. Takutlah kalian wahai ummahat kepada Allah. Bantulah suami-suami kalian untuk bertakwa, untuk menjadi orang-orang yang al-kadhiminal ghaiz, suka meredam amarahnya, menyimpan dan membuang amarahnya. Jadilah kalian para istri untuk membantu suaminya menjadi golongan al-afina anin nas, yang suka memaafkan dan melupakan kesalahan dan kezaliman orang lain. Jangan kamu wahai istri malah memanaskan suasana. Suami pulang dari kantor atau dari ma'had atau dari rapat, ya, sedang dongkol, ya, sambil makan, yang marah itu Abu Fulan itu, menangnya sendiri kalau di rapat. Si istri, oh itu Abu Fulan, iya memang sama, istrinya juga gitu. Sama itu. Kemarin aku ketemu istrinya itu, wah mukanya masam terus. Tambah jadi si suami. Jika benar memang istrinya juga sama akhlaknya seperti itu, kamu sebagai istri, kalau tahu suaminya marah, suka marah, kalau anti saudari masuk langsung ke topik, tahan dulu. Itu memang Abu Fulan, aku kesel, aku gak mau hadir rapat lagi. Buatkan kopi yang enak. Buatkan kue yang enak. Ya, ini mas, ini. Sudah tenang, reda. Insya Allah kamu dapat pahala. Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah mas ingat, bapak ingat, bagaimana Allah senang kepada orang-orang yang memaafkan. Ya, tapi aku sudah, kalau tadi mungkin kalau awal ditegur, kamu jangan ikut-ikut. Jangan sok tahu kamu ya. Karena emosi. Tapi kalau berikutnya mungkin, ya. Terima kasih, atau semoga Allah bantu saya untuk meredam amarah. Itu istri yang salihah. Istri yang salihah. Yang mendamaikan hubungan suaminya dengan pihak lain yang sedang berseteru. Begitu juga suami. Istri pulang dari taklim. Cerita tentang itu anaknya Ummu Fulan itu, waduh, diganggu terus itu. Ya. Mestinya jangan dibawa ke taklim. Suami membimbing. Ya kesianlah, suami dia kan bekerja. Lah dia punya anak banyak. Kalau enggak dibawa siapa? Kamu masih enak punya pembantu, atau kamu di rumah ada yang membantu, suamimu enggak terlalu sibuk. Kalau dia, kesian. Siapa yang mau pegang anaknya? Nah. Ditenangkan. Bukan malah ditampung. Yang mana sih? Itu loh. Oh iya. Sama. Nah, ini bukan suami pembina. Dia tidak menjalankan firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, bentengi dirimu sendiri dan keluargamu dari siksa api neraka. Tidak mengamalkan apa yang Allah katakan, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Pria itu adalah pembina, pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Harus saling melengkapi. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Keikhlasan yang kemarin sempat kita sebut itu punya pengaruh yang sangat besar. dalam mewarnai dan menghiasi akhlak seseorang dan sikap-sikapnya. Punya peran yang sangat besar. Keikhlasan membantu pemiliknya untuk mudah meredam amarah. Keikhlasan itu membantu pemiliknya untuk mudah memaafkan. Tidak menuruti hawa nafsu, gengsi. Mau minta maaf, gengsi. Mau memaafkan, harus tuntas dulu. Terlanjur harga diri kita dijatuhkan. Ya. Kamu sudah mengibai saya, maka begini, kurang lebih. Kalau antum diribain, jadikan pelajaran. Kenapa antum diribahi? Jadikan bahan koreksi. Teman-teman di sekitar kita itu cermin kita. Cermin kita. Manfaatkan dia sebagai cermin. Jangan karena buruk, akhirnya cermin yang dipecah. Cerminnya dipindahkan. Nah, jangan. Teman-teman di sekitar kita adalah cermin buat kita. Kalau teman-teman memang benar menghindar dari Anda, menjauh, tidak mau berteman dengan Anda, jangan kemudian kita harus sabar. Ya, teman-teman begitu, kita sabar aja. Itu ujian bagi seorang yang baik. Salah. Di satu sisi salah, dia harus mengoreksi. Kenapa? Kok teman-teman ini yang notabene insya Allah baik, menghindar dan tidak suka kepada dirinya. Evaluasi. Iya, mungkin memang problemnya itu ada pada saya. Nah, sampai ada sebagian salaf yang menyatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menghadiahkan kepadaku pengetahuan tentang aib-aibku. Kejelekanku. Sampai berdoa dia. Manfaatkan. Jangan kemudian malah kita yang justru merasa terzalimin. Ujian orang berjalan di atas kebenaran itu seperti itu memang benar. Kalau kitanya benar. Tapi awal kita mendengar seperti itu dan tahu lingkungan bersikap seperti itu kepadanya, jadikan sebagai bahan koreksi. Evaluasi. Muhasabah. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Aisyah, ya, ketika datang seseorang kepada Rasul hendak bertemu beliau, Rasulullah bertanya, siapa yang datang ini? Fulan wahai Rasulullah. Sebelum orang itu masuk, Rasulullah menyatakan kepada Aisyah, bi'sa akhul asyirah. Ini orang yang datang ini sejelek-jelek manusia ini. Sejelek-jelek orang ini. Kaget kan Aisyah? Diberi pelajaran, diberitahu, hati-hati. Nah, ketika orang itu masuk, tiba-tiba Rasulullah mempersilakan. Kata orang sekarang, ahlan, silakan. Aisyah kaget, terkejut mendengar dari dalam kok. Seperti ini, tadi Rasulullah berbicara keras. Maka Aisyah bertanya setelah orang itu pergi, ya Rasulullah, qulta fihi ma qulta, falamma dakhala alanta lahul qaul, ya Nabi, ya Rasul, engkau tadi berbicara tentang orang itu cukup keras. Tapi ketika dia masuk, kenapa tiba-tiba engkau berlembut kata dengannya? Ya. Maka Rasulullah menjawab, inna min syarrin nas, man tarakahum nas, ittiqa'a fuhsyih. Sungguh wahai Aisyah, di antara manusia yang terjelek adalah yang dijauhi, ditinggalkan oleh manusia atau lingkungannya karena lingkungan ini atau manusia di sekitarnya takut kepada kejelekan dia, sifat-sifat jeleknya. Jadi lingkungan itu cermin kita. Lingkungan itu adalah cermin kita. Sekali lagi ana ingatkan kepada semua saya dan antum. Ketika mendengar nasihat ini, jangan mau antum ditipu daya oleh syaitan. Apa tadi tipu daya syaitan? Ditampakkan atau dibisikkan kepada kita, ini gambaran orang lain. Oh, pas ini materinya Ustaz. Persis ini. Ini Abu Fulan, Abu Fulan. Persis ini yang Ustaz sebutkan ini. Terus dia sibuk melihat orang lain, videonya orang lain yang ditampakkan oleh syaitan. Sampai dia keluar dari majlis, tidak mendapatkan faedah dan manfaat apapun dari yang dia dengar, nasihat demi nasihat. Si ummahatnya juga demikian. Oh ini Ummu Fulan. Oh ini Ummu Fulan. Persis ini yang Ustaz sampaikan persis kemarin kejadiannya. Atau 3 hari yang lalu. Persis. Terus oleh syaitan ditunjukkan. Akhirnya dia tidak mengevaluasi dirinya. Hati-hati tipu daya syaitan. Hati-hati. Jangan diikuti. Ya. Lihat kepada diri kita semuanya. Saya dan antum. Saya berharap Allah jadikan materi yang saya sampaikan di sini ataupun di tempat lain. Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi saya, yang merubah akhlak dan karakter saya. Kejelekan-kejelekan yang ada pada diri saya, zahir maupun batin. Dan kemudian bermanfaat untuk antum semuanya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Demikian seorang muslim selalu mengevaluasi. Jangan kalau lagi senang kepada seseorang berlebihan sampai tidak peduli yang batil, dia nilai hak yang hak dianggap batil. Kalau lagi asyik dan senang akrab dengan seseorang, terseret untuk tidak menilai dengan objektif. Allah mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum, terhadap suatu komunitas atau suatu pribadi mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Jangan. Tidak adil dalam bersaksi, tidak adil dalam menukil, tidak adil di dalam menilai suatu permasalahan. Jangan. Sportif dan adil jiwa seorang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas. Jiwa besar. Begitu juga permasalahan-permasalahan yang muncul di kalangan teman-teman. Yang tadi saya katakan tidak boleh berlarut-larut terlalu lama. Itu juga membutuhkan jiwa yang besar. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dakwah ini diatur dalam Islam dengan tertib, dengan rinci. Ketika kita hidup bermasyarakat, masyarakat apapun itu, tunaikan hak orang lain. Jaga diri kita, budi pekerti dan perangai kita. Yang tadi sempat disinggung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus beberapa dai-nya untuk membawa misi dakwah, beliau membimbing tidak hanya berangkat kamu ke daerah situ untuk berdakwah, tapi dibimbing oleh Nabi dengan berbagai bimbingan. Antara lain hadis Mu'adz yang ma'ruf yang sering kita kaji. Di dalam kitab Tauhid ditampilkan hal ini. Di dalam kitabul ilm dibahas juga. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Atau dalam hadis na'am. Disebutkan. Qala ba'asan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ilal Yaman. Rasulullah mengutus Mu'adz ke negeri Yaman untuk berdakwah. Faqala li ya Mu'adz atadri, na'am, faqala ya Mu'adz innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Wahai Mu'adz, dalam misi dakwahmu ini kamu akan mendatangi suatu kaum di negeri Yaman itu di mana mereka ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Dijelaskan tentang siapa objek dakwahnya. Ketika disebut Ahlul Kitab, Mu'adz sudah punya maklumat. Sudah punya file sebelumnya tentang siapa Yahud, syubhat-syubhatnya yang ada pada mereka. Nabi hanya memberi isyarat, ini yang mau kamu datangin, bukan orang-orang musyrikin seperti musyrikin jahiliyah Quraisy, tapi mereka adalah Ahlul Kitab. Langsung Mu'adz punya file. Tentang karakter Yahudi, Nasoro, syubhat-syubhat yang ada pada mereka. Maka Rasulullah lanjutkan, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Jadikanlah poin pertama, substansi pertama dakwahmu adalah mengajak mereka untuk bersaksi tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, yakni tauhid. Fa in hum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah tarada 'alaihim khams salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jika mereka sudah mau taat kepadamu, mau mengikuti perkara tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, meninggalkan kesyirikan dan kekufuran mereka, bahwasanya Isa adalah anak Allah, dan bahwasanya ada tiga Tuhan, dan bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah, dan seterusnya, dari kekufuran-kufuran yang ada pada mereka dan bertauhid, sampaikan kepada mereka, bahwasanya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Tentu, Mu'adz dituntut untuk wa'i, bisa membaca keadaan. Sudah benar mereka menuruti atau belum. Atau masih ada syubhat. Dan yang lainnya terus diikuti. Mau tidak mau dipantau oleh sang da'i. Perkembangan demi perkembangan. Untuk masuk ke materi berikutnya. Yaitu sholat 5 waktu. Fa'inhum ata'uka lizari. Jika mereka sudah mau mentaati kamu. Menjalani kamu. Barakallahu fikum. Terkait dengan sholat 5 waktu. Fa'akhbirhum annallah tarada alaihim sadaqatan. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Kalau kamu tahu mereka sudah mau mengikuti itu, sampaikan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sadaqah, yakni zakat pada harta-harta mereka yang diambil atau dikumpulkan dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan dibagikan kepada fakir miskin di tengah-tengah mereka. Jadi enggak asal-asalan dakwah itu. Serius. Sungguh-sungguh memperhatikan perkembangan. Bagaimana bisa dia memperhatikan perkembangan kalau dia tidak serius? Dia harus serius. Waktu demi waktu, dari hari ke hari terus diikuti. Harus meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa iyyaka ma'amwalihim. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan hati-hati kamu wahai Mu'adz, kalau mereka sudah mau nurutin kamu dalam tauhid, mau mengikuti mentaati kamu tentang wajibnya salat 5 waktu, sekaligus tentang zakat pun mereka juga menuruti kamu taat, hati-hati jangan menyentuh harta-harta mereka yang bernilai dan berharga. Zakat sudah mau tapi kamu malah mewajibkan yang nilainya yang berharga, kuantitasnya maupun kualitasnya. Hati-hati, jangan, kata Nabi. Jangan mentang-mentang mereka sudah taat, hormat sama kamu, ikuti kamu seenaknya terkait harta mereka. Jangan. Nanti muncul fitnah. Bahaya. Pantau, tinjau, hati-hati. Yang berikutnya kata Nabi, wattaqi da'watal mabrur. Dan takutlah kamu wahai Mu'adz terhadap doanya orang-orang yang, karena doa orang yang terzalimi didengar langsung oleh Allah dan dikabulkan, tidak ada hijab penghalang doa orang yang terzalimi. Hati-hati, jangan menzalimi hartanya, jangan menzalimi harga dirinya dan seterusnya. Jangan. Baik dengan sikap maupun kata-kata, hati-hati. Dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua pelajaran buat kita. Di dalam berdakwah yang sesungguhnya problematika dakwah ini tidak cukup waktu untuk dibahas dalam kajian selama 2 hari ini. tapi setidaknya dari beberapa yang sudah kita dengar bersama, menjadi evaluasi penting bagi kita semuanya. Setidaknya apa yang sudah kita dengarkan selama dua hari ini, yang juga dilengkapi oleh Ustaz Abdul Malik Hafizahullah. Nah, benar-benar menjadi bahan untuk kita muhasabah. Nah, tidak perlu ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, kemudian bertele-tele, berpanjang-panjang, berlama-lama. Jadikan evaluasi. Ikhlaskan niat dalam talabul ilmi. Ikhlaskan niat dalam mendengar nasihat. Ikhlaskan niat dalam bermuamalah dengan semua pihak. Orang yang ikhlas itu semuanya jadi ringan. Dia ikhlas. Orang yang ikhlas itu mudah mengevaluasi dirinya. Orang yang ikhlas itu mudah untuk mengetahui kadar dirinya dan menghormati kadar orang lain. Dan setelah itu, tolong teman-teman serius dalam talabul ilmi. Alhamdulillah, beberapa kajian yang ada di Samarinda itu sebenarnya manfaatnya bagi antum besar. Dan anak katakan kajian yang lebih bermanfaat bagi antum bukan daurah semisal ini, tapi kajian yang setiap hari dibina oleh bina ustadz setempat dengan rajin, tekun, antum ikuti, ya, dengan benar-benar menyiapkan sebagai seorang pelajar. Yang kemarin saya katakan bukan saatnya antum hanya sekedar pengajian. Enggak, pelajaran. Beda antara pengajian dengan pelajaran. Saatnya antum sekarang belajar fikih. Siapkan buku fikihnya. Siapkan buku catatannya. Silakan rekam untuk di rumah nanti disalin dan dilengkapi catatannya. Pelajaran akidah. Siapkan kitabnya. Boleh difotokopi. Yang ada rezeki, beli kitab aslinya. Pelajari dengan baik. Ada yang belum jelas, tanya kepada ustaz. Nah, penuhi majelis-majelis ta'lim. Tepat pada waktunya, duduk, sabar, bersimpuh. Itu barokah akan muncul. Di sana akan muncul barokah. Nah, barakallahu fikum. Ilmu, kalau Allah beri barokah, bermanfaat walaupun sedikit. Ilmu, walaupun sedikit. Tapi Allah letakkan barokah padanya. Karena orangnya ikhlas, orangnya tawadu. Ya. Apa adanya. Benar-benar membimbing dengan tekun, rajin. Ya. Disampaikan dengan adab dan akhlak yang mulia. Barokah. Walaupun sedikit. Berapa banyak orang yang ilmunya lebih banyak dari kita. Mungkin telah diberi kesempatan oleh Allah nikmat belajar di hadapan ulama, di hadapan masyayikh. Tapi enggak bermanfaat ilmunya. Enggak barokah ilmunya. Malah menimbulkan problem. Enggak barokah. Maka ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan antum serius belajar ta'lim, antum bisa memberikan manfaat ilmu kepada umat. Ini yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar menjadi bahan evaluasi bagi saya pertama dan antum kedua. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada antum semuanya untuk berjalan istiqamah di atas salafiyah, di atas sunnah, di atas tauhid, berukhuwah, saling mencinta di antara antum. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada yang salah, sudi kiranya antum mengingatkan dan memberi masukan kepada saya. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan. Wassallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.